Setiap malam sunyi sepi seorang diri. Siapa yang bilang aku akan kecewa? Biar kau pergi tinggalkan diriku. Aku lagi punya cinta. Aku lagi punya sayang. Siapa yang bilang setiap malam sunyi sepi seorang.